di belakang orang yang melakukan sholat wajib. Ini yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masalah inti yang berkaitan dengan masalah ini adalah, bolehkah antara imam dan makmum berbeda niat? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Apa alasannya? Alasannya adalah karena imam itu diperintahkan untuk mengikuti, alasannya adalah karena makmum itu diperintahkan untuk mengikuti imamnya. Begitu pula dalam niatnya. Maka tidak boleh seorang makmum menyelisih imamnya dalam niatnya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam dijadikan sebagai imam adalah untuk diikuti. Begitu pula dalam masalah niat. Ketika imamnya sholat wajib, maka makmumnya harus mengikuti niat imamnya sholat wajib. Imam sholat zuhur, maka makmumnya ketika mengikuti imamnya harus niatnya sama sholat zuhur. Ini pendapat sebagian kecil ulama. Di antara mereka adalah ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Sedangkan jumhurul ulama, mayoritas ulama membolehkan perbedaan niat antara imam dengan makmumnya. Imam boleh berbeda niat dengan makmum, makmum boleh berbeda niat dengan imam. Dan pendapat yang kedua ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang lebih kuat. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan itu berdasarkan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan manfaat atau pahala dari apa yang dia niatkan. Ketika imamnya niat sholat wajib, maka yang dia dapatkan adalah sholat wajib dan pahalanya. Ketika makmum niatnya sholat sunnah, maka yang dia dapatkan adalah sholat sunnah dan pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Bagaimana menjawab hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh sebagian ulama sebagai dalil tidak bolehnya ada perbedaan niat antara imam dengan makmum, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, bahwa imam dijadikan sebagai imam untuk diikuti? Maka jawabannya adalah bahwa hadis ini menjelaskan tentang amalan-amalan yang zahir. Hadis ini menjelaskan tentang amalan-amalan yang tampak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan kata-kata ini, beliau mengatakan fa idza raka'a farka'u. Apabila imam tersebut rukuk, maka rukuklah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u. Ketika imam mengangkat kepalanya dari rukuknya, maka angkatlah kepala kalian dari rukuk kalian. Wa idza sajada fasjudu. Ketika imam sujud, maka sujudlah kalian. Wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'in. Apabila imam sholat dalam keadaan duduk, maka sholatlah kalian semuanya dalam keadaan duduk. Kalau kita lihat konteks hadis ini, isi kandungan hadis ini, zahir dari hadis ini, maka kita akan melihat bahwa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gerakan-gerakan imam yang tampak. Maka sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal hadis ini, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, bahwa imam dijadikan sebagai imam adalah untuk diikuti, adalah pada hal-hal yang semisal dengan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya, yaitu pada amalan-amalan yang tampak saja. Adapun amalan-amalan yang tidak tampak, maka tidak diperintahkan kepada kita untuk kita ikuti apabila kita sebagai makmum. Karena hal ini akan sangat memberatkan sekali. Hal ini akan sangat memberatkan sekali. Kalau seorang makmum diperintahkan untuk mengikuti imam, baik pada amalan-amalan yang kelihatan ataupun pada amalan-amalan yang tidak kelihatan, maka ini akan sangat memberatkan sekali. Saya misalkan, ketika seorang imam berdiri, maka berdirinya imam adalah gerakan yang tampak atau posisi yang tampak oleh makmum. Maka berdirinya imam ini wajib diikuti oleh makmumnya, karena ini tampak. Tapi bagaimana dengan sedekapnya imam? Ya, apakah imam sedekap di atas dada? Ataukah di atas pusar? Ataukah di antara pusar? Ataukah di bawah pusar? Ini makmum akan sulit melihatnya. Ini tidak kelihatan bagi makmum atau sulit dilihat oleh makmum. Apalagi yang berada di saf belakang. Maka yang seperti ini ya tidak diperintahkan untuk diikuti. Maksudnya makmum melakukan hal tersebut sesuai dengan apa yang ingin dia lakukan. Misalnya imam meletakkan tangannya di atas dada, makmum boleh meletakkannya di atas pusar. Tidak ada masalah. Tidak kita katakan bahwa makmum dianjurkan atau diperintahkan untuk mengikuti imamnya dalam meletakkan tangannya di atas dada. Contohnya lagi, misalnya seorang imam ketika rukuk dia membaca subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfirli. Ini sesuatu yang tidak zahir bagi makmum. Maka tidak ada anjuran bagi makmum untuk mengikuti bacaan imamnya ini. Tapi makmum membaca bacaan-bacaan di dalam rukuk yang disunnahkan. Bisa subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfirli, bisa yang lain. Bisa subhana rabbiyal azim. Bisa subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan bacaan-bacaan yang lain. Maksud saya ya, tidak di anjurkan bagi makmum untuk mendengarkan imam dulu. Apakah imam membaca subhana rabbiyal azim, kemudian makmum mengikuti imamnya? Apakah imam membaca subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfirli, kemudian makmum mengikuti bacaan imamnya? Tidak ada perintah untuk seperti itu. Tapi ketika rukuk, gerakan rukuk itulah yang tampak pada imam. Maka makmum mengikuti gerakan rukuknya imam. Adapun bacaan imam, apakah disunnahkan atau dianjurkan untuk diikuti oleh makmumnya? Maka ini tidak dicakup oleh hadis yang disebutkan tadi. Ya. Ketika sujud juga demikian. Apakah imam meletakkan tangannya sejajar dengan pundaknya? Ataukah sejajar dengan telinganya? Ya, ini sulit untuk tampak bagi seorang, bagi semua makmumnya. Maka gerakan-gerakan yang seperti ini ya tidak dicakup oleh hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Yang dicakup oleh hadis tersebut adalah al-af'al adh-dhahirah. Gerakan-gerakan yang tampak dengan jelas ya oleh para makmum. Ya, ini jawaban dari hadis tersebut. Sehingga hadis ini tidak mencakup masalah niat. Tidak mencakup masalah niat, karena niat adalah sesuatu yang tidak tampak secara jelas. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam masalah perbedaan niat antara imam dengan makmum, ada banyak permasalahan-permasalahan yang menjadi cabangnya. Permasalahan yang pertama adalah, bolehkah seorang yang sholat sunnah bermakmum kepada seorang yang sholat wajib? Bolehkah seorang yang sholat sunnah bermakmum kepada orang yang sholat wajib? Maka jawabannya dibolehkan. Ya, kita sudah keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah perbedaan niat antara imam dan makmum dibolehkan. Kita katakan yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan, dan ini pendapat mayoritas ulama. Setelah itu kita membicarakan bagaimana apabila perbedaan niat itu kasusnya adalah seorang makmum niatnya sholat sunnah, sedangkan imam niatnya sholat wajib. Apakah ini dibolehkan? Maka jawabannya dibolehkan. Dan ada dalil-dalil yang sangat jelas dalam masalah ini. Di antaranya hadis Abu Dzar. Hadis sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kaifa anta idza kanat 'alaika umara yu'akhiruna as-salata 'an waqtiha?" Bagaimana bila kamu mendapati ada para pemimpin yang mengakhirkan salat dari waktu awalnya? Qultu fama ta'muruni? Maka sahabat Abu Dzar mengatakan, apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Shalli as-salata li waqtiha." Salat, lakukanlah salat di waktunya. Maksudnya lakukanlah salat di awal waktunya. Kalau para pemimpin kalian itu mengakhirkan salat dari awal waktunya, maka engkau wahai sahabat Abu Dzar, lakukanlah salat di awal waktunya. Fa in adraktaha ma'ahum fasalli. Lalu apabila engkau mendapati salat tersebut bersama mereka, maka salatlah bersama mereka. Fa innaha laka nafilah. Karena sesungguhnya salatmu yang kedua itu menjadi salat sunnah bagimu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Abu Dzar untuk salat dua kali. Salat sendiri di awal waktu dan salat bersama pemimpinnya di akhir waktu. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salat yang kedua menjadi salat sunnah bagi sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Sedangkan imamnya melakukan salat wajib. Ini menunjukkan bahwa orang yang sholat sunnah boleh bermakmum kepada orang yang sholat wajib. Hadis lain yang menunjukkan hal ini adalah hadis sahabat Yazid ibn al-Aswad. Beliau mengatakan, "Syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatah." Aku pernah berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallaitu ma'ahu salat as-subh fi Masjidil Khaif. Ketika itu aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh di Masjid Khaif. Ya, ini masjid di Mina ya. Qal falamma qada salatahu wanharaf idza huwa birajulain fi ukhra alqaumi lam yusalliya ma'ah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, tiba-tiba ada dua orang, atau ketika itu ada dua orang yang berada di akhir jamaah beliau. Dua orang ini belum salat, atau dua orang ini tidak salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tahu itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Alayya bihima." Datangkan dua orang itu kepadaku. "Faji'a bihima tar'udu fara'isuhuma." Maka dua orang ini akhirnya didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dua orang ini gemetaran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dua orang ini, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana?" Apa yang menghalangimu untuk salat bersama kami? Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna kunna qad sallaina fi rihalina." Sungguh kami tadinya salat, sudah salat di kemah-kemah kami. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Fala taf'alu." Kalau begitu, jangan lakukan yang seperti itu. "Idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atan fa salliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah." Apabila kalian berdua telah sholat di kemah-kemah kalian, kemudian kalian berdua mendatangi masjid yang di dalamnya ada sholat berjamaah, maka sholatlah berjamaah bersama mereka. Karena sesungguhnya sholat itu yang kalian lakukan yang kedua kali itu menjadi sholat sunnah untuk kalian. Ini berarti orang yang sholat sunnah bermakmum kepada orang yang sholat wajib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Dan ini juga menjadi jawaban yang sangat kuat untuk orang-orang yang melarang adanya perbedaan niat antara imam dengan makmumnya. Permasalahan yang kedua, para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah masalah orang yang salat fardu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Apakah ini dibolehkan? Ini kebalikan dari masalah yang pertama. Kalau masalah yang pertama, orang sholat sunnah bermakmum kepada orang yang sholat fardu. Kalau sekarang, orang yang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Apakah ini dibolehkan? Jawabannya juga dibolehkan. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dahulu punya kebiasaan sholat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau datang ke desanya. Beliau pulang ke desanya, kemudian mengimami sholat isya untuk kaumnya. Dan ini dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu hal itu dan Rasulullah tidak mengingkari beliau alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini akhirnya Mu'adz ketika salat bersama kaumnya, beliau salat isya yang kedua, berarti itu jadi sholat sunnah. Sedangkan kaumnya sholat isya yang pertama, berarti mereka sholat wajib. Ini orang-orang sholat wajib, mereka bermakmum kepada imam yang sholat sunnah. Dan ternyata hal itu dibolehkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang ketiga, orang yang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat fardu tapi lain. Misalnya orang sholat zuhur bermakmum kepada orang yang sholat asar. Apakah ini dibolehkan ataukah tidak? Maka jawabannya adalah dibolehkan. Jawabannya adalah dibolehkan. Kenapa? Karena keumuman hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah, bahwa sesungguhnya semua amalan itu tergantung niatnya. Dan karena bolehnya adanya perbedaan antara niatnya makmum dengan niatnya imam secara umum, ya, dibolehkan, maka yang ini pun dibolehkan. Ya, tadi ada perbedaan antara imam dan makmum, yang ini sholat sunnah, yang ini sholat wajib, ternyata dibolehkan. Maka perbedaan antara imam dengan makmum, yang ini sholat wajib tertentu, yang imamnya sholat wajib yang lain, ini juga menjadi dibolehkan. Misalnya ada orang ketiduran, ya, di siang hari tidur mulai jam 11 dan tidak bangun kecuali jam 3. Ketiduran, belum sholat duhur. Dia dengar sholat adzan, sholat asar, maka dia bergegas ke masjid. Di masjid ternyata imam sudah memulai sholatnya. Imam sholat asar dan makmum belum sholat duhur. Maka di sini sebaiknya makmum meniatkan sholatnya sholat duhur dahulu, sholat duhur bersama imam. Selesai sholat bersama imam, dia boleh membaca wirid, membaca zikir setelah sholat. Kemudian setelah itu dia sholat asar, agar sholatnya urut. Sholat duhur dahulu, setelah itu baru sholat asar. Tentunya di sini akan terjadi perbedaan niat antara imam dengan makmumnya. Contoh lain, ya, misalnya ada orang melakukan safar, rombongan melakukan safar, kemudian mereka sholat duhur dan sholat asar secara qasar dan dijamak. Mereka sudah melakukan sholat duhur secara diqasar, kemudian setelah itu mereka ingin melakukan sholat asar di waktu yang sama dengan cara diqasar. Datang jamaah lain, mereka belum sholat duhur, belum sholat asar, mereka juga musafir. Maka boleh bagi jamaah ini untuk berjamaah dengan jamaah yang sebelumnya, yang mereka sholat asar. Mereka niatnya sholat zuhur qasar, imamnya niat sholat asar secara qasar. Ya, yang seperti ini dibolehkan karena keumuman dalil-dalil yang disebutkan tadi. Yang menjadi masalah, jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, ketika kita membolehkan ini, kadang-kadang jumlah rekaat sholat itu berbeda. Jumlah rakaat sholat wajib itu berbeda. Maghrib dengan isya. Bagaimana apabila imamnya sholat isya, makmumnya ingin sholat sholat maghrib. Imamnya sholatnya 4 rakaat, makmumnya sholatnya 3 rakaat. Apakah ini dibolehkan? Kalau sebaliknya mungkin tidak ada masalah ya. Misalnya sholat maghrib dengan sholat isya, imamnya sholat 3 rakaat, makmumnya sholat 4 rakaat, tidak terlalu bermasalah. Karena nantinya makmum tinggal menambah 1 rakaat lagi sehingga menjadi 4 rakaat. Yang menjadi masalah ketika rakaat makmumnya lebih sedikit. Misalnya sholat duhur, imamnya sholat duhur, makmumnya sholat subuh. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Wallahu ta'ala alam, ana lebih condong pendapat yang membolehkan. Pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana solusinya, Ustaz? Solusinya kita ada dua pilihan. Ya. Kita ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita misalnya kita sholat maghrib, imamnya sholat isya. Kita menelatkan diri. Kita biarkan imamnya menyelesaikan rakaat yang pertama. Karena kita 3 rakaat, kita tunggu imam sampai selesai rakaat pertama. Di rakaat kedua kita masuk. Di rakaat kedua kita masuk. Sehingga nantinya kita bisa mengikuti imam dari awal sampai akhir tanpa adanya penyelisihan sama sekali. Imam salam, kita salam. Imam rakaat keempat, kita rakaat ketiga. Begitu pula ketika sholat duhur dengan sholat subuh. Imamnya sholat duhur, makmumnya sholat subuh. Ini bisa terjadi, Ustaz, bisa. Misalnya kelupaan sholat atau ketiduran, baru bangun ketika azan duhur padahal dia belum sholat subuh, bisa jadi. Kemudian bergegas ke masjid, imamnya sudah sholat duhur. Solusi yang pertama adalah dia menelatkan diri sampai 2 rakaat. Di rakaat ketiga, makmum ini mengikuti imamnya sholat subuh. Imam salam, dia salam. Imamnya rakaat keempat, makmumnya rakaat kedua. Solusi yang kedua adalah duduk. Ya, masuk bersama imam mulai dari awal. Misalnya sholat maghrib bermakmum kepada imam yang sholat isya. Imamnya 4 rakaat, makmumnya harus 3 rakaat. Tidak boleh sholat maghrib 4 rakaat. Maka ketika makmum masuk bersama imamnya, masuk sholat bersama imamnya dari mulai rakaat yang pertama, maka makmum di rakaat ketiga di antara dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia salam. Ya, ini berarti berpisah dengan imam di rakaat yang ketiga. Jadi imamnya naik, makmumnya duduk, berpisah dengan imamnya, kemudian salam. Atau makmumnya tetap duduk, menunggu imamnya sampai salam. Kemudian makmum tersebut bersama imam. Ya, solusi seperti ini tidak disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun disebutkan oleh para ulama ketika membahas masalah ini. Tentunya para ulama tersebut membicarakan masalah ini berdasarkan kaedah-kaedah yang mereka fahami. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya, ini masalah yang keempat. Salatnya orang yang mukim di belakang orang yang qasar. Salatnya orang yang mukim, ya, orang yang tidak safar sehingga lengkap dia, di belakang orang yang salatnya qasar. Misalnya ada orang mukim ingin salat duhur, ada musafir ingin salat duhur, musafir menjadi imam sedangkan yang mukim ini menjadi makmum, apakah ini dibolehkan? Maka jawabannya dibolehkan. Jadi imamnya 2 rakaat, makmumnya nambah 2 rakaat lagi, makmumnya 4 rakaat. Apakah makmum boleh mengikuti imamnya dalam keadaan seperti ini? Hanya 2 rakaat dan salam bersama imamnya? Jawabannya tidak boleh. Ya, jawabannya tidak boleh. Jadi imamnya salat duhur 2 rakaat secara qasar, makmumnya salat duhur 4 rakaat secara sempurna. Dan ada athar dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya dalam masalah ini. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, ya ahlal balad sallu 4 fa inna qaumun safrun. Wahai ahli Makkah, wahai penduduk Makkah. Ketika itu Umar dari Madinah ke Makkah sebagai seorang musafir, dan beliau sebagai seorang khalifah, maka beliau sebagai seorang imam. Beliau katakan, wahai ahli Makkah, ahlal balad maksudnya balad Makkah, wahai ahli Makkah, salatlah kalian 4 rakaat. Karena sesungguhnya kami adalah sekelompok musafir. Maksudnya sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu salatnya qasar 2 rakaat. Sedangkan ahlu Makkah yang bermakmum kepada beliau diperintahkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk salat 4 rakaat. Ya. Ini menunjukkan, ya, bolehnya hal ini. Bolehnya orang yang salat itmam 4 rakaat bermakmum kepada orang yang salat secara qasar 2 rakaat. Dan tidak ada seorang pun ketika itu yang mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal beliau ketika itu sebagai seorang khalifah, dan perbuatan beliau dilihat oleh banyak orang. Ini menunjukkan bahwa para sahabat ketika itu menganggap hal ini sah-sah saja. Dan ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Apalagi ini perbuatan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang masuk dalam keumuman hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Ambillah sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin setelahku. Dan di antara khulafa'ir rasyidin adalah sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Masalah yang terakhir jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah kebalikan dari masalah ini. Orang yang sebenarnya sebagai seorang musafir dan sunnahnya dia qasar, apabila salat di belakang orang yang mukim yang salatnya itmam yaitu 4 rakaat. Kalau misalnya ada musafir datang ke masjid ketika azan. Dan di situ dia ya sebagai pendatang tidak diketahui oleh orang-orang di masjid itu. Dan ada imam tetapnya. Maka yang maju adalah imam tetap. Imam tetapnya salat zuhur 4 rakaat. Ya. Bolehkah seorang musafir ini salat di belakang imam ini? Maka jawabannya adalah dibolehkan. Tapi makmum ini harus sholat secara itmam. Ya. Tidak boleh dia sholat secara qasar. Tidak boleh dia sholat secara qasar. Dia harus sholat secara itmam. Ustaz, apa pengaruhnya kata-kata tidak boleh sholat secara qasar? Dia kan memang sholat dari awal. Masa dia mau rakaat kedua mau salam? Pengaruhnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah ketika orang yang safar ini datang ke masjid, imam di rakaat ketiga. Imam di rakaat ketiga. Ketika imam di rakaat ketiga dia masuk, maka sebenarnya seorang musafir sunnahnya adalah sholat dua rakaat. Dan ketika keadaannya seperti ini, dia akan sholat dua rakaat bersama imam. Ketika imam salam, bolehkah dia salam? Dia sholat dua rakaat, ingin qasar, imamnya di rakaat yang keempat, dia di rakaat yang kedua. Bolehkah dia bersalam bersama imam? Jawabannya tidak boleh, jemaah. Kalau ada orang bermakmum kepada orang yang mukim, yang melakukan sholat sempurna 4 rakaat, maka makmumnya harus sesuai dengan imamnya. 4 rakaat, makmum 4 rakaat. Ya, hal ini dijelaskan oleh athar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Mijlaz rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan atau bertanya kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau mengatakan, ya, Abu Mijlaz mengatakan, al-musafir yudriku rak'ataini min salatil qawm, ya'ni al-muqimin, atujzihi rak'atan au yusalli bisalatihim. Wahai sahabat Ibnu Umar, bagaimana ketika ada seorang musafir, dia mendapati 2 rakaatnya orang yang sholat secara sempurna. Dia mendapati 2 rakaatnya orang yang sholat secara sempurna. Apakah 2 rakaatnya musafir tadi sudah cukup? Ataukah dia harus sholat seperti sholatnya seorang yang mukim itu? Maka ketika itu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tersenyum dan beliau mengatakan yusalli bisolati, dia harus sholat seperti sholatnya mereka. Dia sebagai seorang makmum ketika bermakmum kepada orang yang mukim, maka dia sholat seperti sholatnya orang yang mukim, ya. Dan masih ada beberapa dalil yang menjelaskan masalah ini, ya. Namun karena waktu yang singkat, ya, saya cukupkan sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Naam, wa fikum barakallah. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum pada guru kita Ustaz Dr. Musyafa'at Darini Hafizahullahu Ta'ala atas materi yang sudah disampaikan di kesempatan ini. Naam, ikhwatal Islam wa jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di lantai telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustadz, bagaimana dengan sholat jamaah estafet atau imam dan makmum berlanjut di musholah kantor? Misalnya imam sudah selesai tapi makmum belum, kemudian tiba-tiba ada yang menjadi makmum lagi dengan menepuk pundak, apakah ini diperbolehkan Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Ya, istilah sholat estafet ya. Ini istilah yang sebenarnya tidak pantas ya. Tidak pernah kita dapati dalam kitab-kitab fikih ada istilah yang menyebutkan ini. Apakah praktek yang tadi disebutkan itu dibolehkan? Wallahu ta'ala alam, secara kaidah yang seperti itu dibolehkan. Secara kaidah yang seperti itu dibolehkan. Jadi karena dia masbuk ya, misalnya dia hanya mendapatkan satu rakaat bersama imam di sholat zuhur, imam salam, kemudian makmumnya berdiri, maka makmum ini ketika berdiri di rakaat keduanya, ketika itu dia statusnya sebagai orang yang sholat secara munfarid. Dan dia tidak sholat ya, bersama imam lagi. Maka orang yang seperti ini boleh menjadi imam bagi yang lain. Ya. Orang yang seperti ini boleh menjadi imam bagi yang lain. Maka apabila datang jamaah lain menjadikan orang ini sebagai imam, maka wallahu ta'ala alam yang seperti ini dibolehkan. Mungkin bisa dijadikan sebagai dalil keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam. Ya. Beliau pernah salat malam sendirian. Kemudian datang salah seorang sahabat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam di salat malamnya. Bahkan karena ketidaktahuan, sahabat ini berdiri di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memindahkan dia. Ya, memberikan isyarat untuk berpindah ke bagian kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyataan ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwa orang ini atau sahabat ini itu datang di tengah-tengah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan di awal. Kalau di awal, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membenarkan posisi salat sahabat ini sebelum salatnya. Tapi yang terjadi tidak demikian. Yang terjadi tidak demikian. Yang terjadi adalah orang atau sahabat ini datang ke samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memindahkan sahabat ini ke samping kanannya. Ini menunjukkan bahwa sahabat ini menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ya, yang asalnya sendirian. Ini menunjukkan ya bolehnya seseorang menjadikan orang lain sebagai imam ketika orang lain tersebut berada di tengah-tengah sholatnya, ya, selama orang tersebut memang bisa dijadikan sebagai imam, ya, dia sholat sendirian, dia sholat sendirian, ya. Kalau misalnya dia masih bermakmum kepada imam, ya, kita tidak boleh menjadikan dia sebagai imam kita karena dia posisinya sebagai makmum imam, ya. Dia posisinya sebagai orang yang bermakmum kepada imam. Tapi kalau misalnya dia sudah berpisah dengan imamnya, imamnya salam, ya, kemudian dia meneruskan sholatnya, sekarang dia sholatnya tidak mengikuti imam, maka orang yang seperti ini boleh dijadikan sebagai imam, ya. Demikian Allah Ta'ala alam, dan saya akhiri pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa menerapkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.